disebutkan dalam kamus besar bahasa Arab, yaitu Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, bahwa hadyu yang diterjemahkan oleh penerjemah petunjuk adalah at-tariqah was-sirah. Dia adalah jalan, dia adalah jalan, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meyakini bahwa petunjuk yaitu jalan ataupun ajaran, jalan ataupun ajaran. Jadi yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah jalan ataupun ajaran. Maka ini berarti masuk ke dalamnya, ke dalam petunjuk, ke dalam jalan, ke dalam ajaran adalah seluruh yang berkaitan dengan agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang berkaitan dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itulah yang dimaksud dengan petunjuk ataupun dalam bahasa Arab hadyu. Karena penulis di sini mengatakan man i'taqada anna ghayra hadyin nabi. Barang siapa meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Rasul. Petunjuk yang dimaksud adalah at-tariqah was-sirah, jalan dan ajaran. Maka berarti masuk ke dalamnya seluruh yang berkaitan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu. Baik yang berkaitan dengan akidah atau ibadah atau yang berkaitan dengan muamalah, hubungan sosial antar sesama makhluk, atau yang berkaitan dengan nikah, hukum had, hukum qisas, maka ini semua disebut dengan petunjuk. Nah, kalau sudah dipahami makna petunjuk, maka pembatal yang keempat yang dibawakan oleh Al-Imam Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, barang siapa meyakini bahwa petunjuk, ingat ya, petunjuk tadi bukan hanya sekedar petunjuk ditunjuk, bukan, tetapi dia jalan, dia ajaran, dan seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Rasul, apapun itu, tata cara makan, meyakini selain petunjuk Rasul lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara ibadah selain petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dia yakini lebih baik daripada petunjuk ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara akidah, petunjuk dalam perkara akidah, meyakini bahwa akidah selain akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Atau hukumnya. Hukum adalah apa saja yang ditetapkan oleh redaksi syariat kepada para hamba. Apa saja yang ditetapkan oleh redaksi syariat kepada para hamba. baik itu berupa perintah atau larangan atau pilihan. Nah, barang siapa yang meyakini hukumnya lebih bagus dari hukum Rasulullah SAW, seperti orang yang mengunggulkan hukum taghut, mengunggulkan maksudnya lebih mendahulukan hukum taghut. Taghut adalah sembahan selain Allah atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kafir. Jadi siapa yang meyakini ada petunjuk dalam beragama selain petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna, atau ada hukum di dalam agama selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengunggulkan hukum taghut dibandingkan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir. Mengunggulkan maksudnya hukum selain hukum Allah dan Rasulnya dianggap lebih baik. Itu namanya mengunggulkan. Dianggap lebih baik daripada Al-Quran dan Hadis. Atau menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka orang yang seperti ini, dia kafir. Jadi, makna pembatal keislaman yang keempat adalah siapa yang meyakini petunjuk selain petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama apapun itu, baik akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak, hukum pernikahan, hukum waris, hukum had, hukum qisas, lebih baik, lebih sempurna dibandingkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ia mengunggulkan hukum selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hukum-hukum sembahan selain Allah, maka orang yang seperti ini adalah kafir. Perbuatannya menyebabkan kepada kekufuran, dan pelakunya bisa dihukumi dengan kekafiran. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari pembatal keislaman yang keempat ini. Jadi, sesuatu yang harus digarisbawahi, petunjuk yang dimaksud seluruh ajaran agama. Baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, masalah pernikahan, masalah perwarisan, masalah hukum had, masalah hukum qisas. Siapa yang meyakini petunjuk selain petunjuk Rasulullah SAW lebih sempurna, atau hukum selain hukum Rasulullah SAW lebih diunggulkan, lebih dianggap baik, lebih dianggap sesuai dengan zaman, maka ia telah kafir. Yang meyakini seperti ini telah kafir. Perbuatannya atau keyakinannya seperti ini menyebabkan kepada kekufuran. Itulah makna pembatal keislaman yang keempat. Paham ini para ikhwah? Nah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh pensyarah hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, qala rahimahullahu ar-rabi'u min nawaqid al-islam man i'taqada anna hadya ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akmala min hadyihi أو أن حكم غيره أحسن من حكمه إلى آخره هذا يشتمل على مسألتين. نعم. Perkataan Syekh Muhammad yang keempat dari pembatal keislaman yaitu, barang siapa meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hukumnya lebih bagus dari hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, yang demikian ini mencakup dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, man i'taqada anna hadya ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi wa hadyi Rasul dinuhu wa tariqatuhu allati yasiru alaiha fi da'watihi ila Allah ta'ala wa fi ta'limihi wa fi akhlaqihi. Permasalahan pertama, barang siapa meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan petunjuk Rasul adalah agamanya dan jalannya yang mana beliau berjalan di atasnya pada dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sedangkan itu lebih tepatnya dan, bukan sedangkan. Dan petunjuk Rasul adalah agamanya dan jalannya yang mana beliau berjalan di atasnya pada dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pengajarannya dan pada akhlak beliau. Jadi sekali lagi, petunjuk yang dimaksud adalah seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi terjemahannya kurang tepat, sedangkan diganti dan. Dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agamanya dan jalan yang mana beliau berjalan di atasnya pada dakwahnya kepada Allah, pada pengajarannya, pada akhlak beliau. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa akmalun nasi hadyan. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna petunjuknya, sebagaimana disabdakan beliau, sungguhnya sebaik-baik kalam adalah kalamullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjut, perhatikan baik-baik, dicatat. Apa kewajiban seorang muslim terhadap petunjuk Nabi? Apa kewajiban seorang muslim terhadap petunjuk Nabi? Yang pertama, bahwa petunjuk Nabi yaitu ucapan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Nabi yaitu ucapan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Jibril alaihi salam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara dari hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ini poin pertama yang harus masuk ke dalam relung hati kita. Keyakinan kita sebagai seorang muslim tidak boleh ragu di dalamnya, walau taruhannya nyawa, bahwa petunjuk Rasul yaitu berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau adalah wahyu dari Allah. Suci, tidak pernah salah. Wahyu dari Allah yang beliau dapatkan dari Jibril alaihi salam. Maka apa saja yang keluar dari mulut beliau adalah benar adanya. Suatu ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dihina oleh orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi mengatakan, taktubu kulla syai' wa huwa yaghdabu kama yaghdabul bashar. Apakah engkau menulis segala sesuatu yang diucapkannya? padahal dia marah sebagaimana marahnya manusia, maka sahabat tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu celaan Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW menunjuk kepada mulut beliau dan beliau mengatakan, "Uktub fa wallazi nafsi biyadihi ma kharaja min fihi illa haq." Tulis, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah keluar darinya kecuali kebenaran. Ini harus kita pertahankan sebagai sebuah keyakinan. Apapun yang berhadapan dengannya, apapun taruhannya, saya meyakini dengan keimanan saya bahwa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau adalah wahyu dari Allah melalui perantara Jibril alaihi salam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu di dalam perihal pensyariatan kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama salaf rahimahumullah ta'ala menamakan Al-Quran dan hadis adalah Al-Wahyain. Dua wahyu. Al-Quran wahyu dari Allah. Hadis Rasulullah SAW yang berupa ucapan, perbuatan, persetujuan juga wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i, ulama Islam abad ketiga Hijriah, beliau mengatakan, As-sunnatu wahyun yutla. Hadis Rasul, sunnah Nabi adalah wahyu yang dibaca. Wahyu yang dibaca. Ini harus kita yakini baik-baik bahwa petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah melalui perantara Jibril alaihissalam. Kemudian, kewajiban kita yang kedua terhadap petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa petunjuk Rasul, jalan Rasul, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Sebagaimana yang sering beliau baca di setiap Jumat. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah, wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya, sebaik-baik perkataan adalah Al-Quranul Karim. Dan petunjuk paling terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin kedua yang menjadi keyakinan, kewajiban keyakinan seorang muslim terhadap petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang ketiga yang menjadi kewajiban keyakinan bagi seorang muslim terhadap petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa petunjuk Rasul, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus seluruh syariat yang sebelumnya. Menghapus seluruh syariat yang sebelumnya. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai ajaran, sebagai petunjuk. Ini ayat menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan agama dan menghapus syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang mendengar ajaran Rasulullah SAW, maka dia wajib untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ajarannya menghapus seluruh ajaran sebelumnya. Dan ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tafsiran yang menarik yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini dalam kitab beliau Tafsir Quran Al-Azim. Beliau mengatakan, "Hadhihi akbaru ni'amillahi 'azza wa jalla 'ala hadhihi al-ummah." Ayat ini itu penyempurnaan agama, menghapus syariat-syariat sebelumnya, adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat ini. Fala halala illa ma fala halala illa ma ahalla wala harama illa ma harrama. Tidak ada yang dihalalkan kecuali yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang diharamkan kecuali yang diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yahtajuna ila nabiyyin ghairi nabiyyi. Maka manusia tidak memerlukan seorang nabi pun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ahibati hafizakumullah. Yang harus kita pahami baik-baik, bahwasanya dan kita yakini, tidak boleh ragu sedikit pun di dalamnya, bahwa ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang paling sempurna dan menghapus seluruh syariat. Semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua manusia dan bahkan jinnya wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak beriman, maka dipastikan diancam dengan neraka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat ini, maksudnya umat dakwah, seluruh manusia, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian ia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, yaitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka melainkan ia menjadi penghuni neraka. Nabi Musa alaihi salam jika ditakdirkan masih hidup sekarang, maka Nabi Muhammad maka wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dihasankan oleh sebagian ulama, "Law kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak ada keluasan, kelapangan bagi Nabi Musa kecuali harus mengikutiku. Makanya kalau seandainya ada orang bermimpi bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam. Khadir ya. Yang benar namanya Khadir. Kha, dhat, ra, Khadir. Haidir kawan tek kaulun. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Nabi Khadir, bermimpi kemudian mendapatkan syariat yang selain dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih hidup sampai beliau meninggal, maka itu berarti tidak boleh diikuti. Karena al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian yang wajib kita yakini juga tentang ini yang keberapa? Yang keempat. Yang wajib kita yakini juga tentang petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh ajaran yang pernah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan para nabi, maka yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ajaran apa yang paling dicintai oleh Allah dari ajaran-ajaran yang ada? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-hanifiyatu samha. Hanifiyah itu ajaran Islam yang lurus, menyembah hanya kepada Allah. Samha yang mudah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya mudah. Sebagaimana hadis Rasul, innad-dina yusrun lan yushaddad-dina illa ghalabah. Sesungguhnya Islam ini mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Rasulullah SAW juga bersabda, innama bu'istum muyassirin la mu'assirin. Kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk memberikan kesulitan. Maka ajaran yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yang terakhir, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling diterima oleh Allah, dan selain petunjuk Rasul tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya petunjuk Rasulullah, hanya ajaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai ajaran, tidak akan pernah diterima darinya. Lan yuqbala, lan harfu nafi li ta'bid, huruf peniadaan untuk selamanya, tidak akan pernah selamanya diterima. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Silahkan adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah. Nah, kita lanjutkan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim terhadap petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lima. Diingat itu baik-baik. Dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Walaupun taruhannya nyawa. Tidak ada yang bisa mengalahkan keyakinan tersebut. Bahwa petunjuk Rasul adalah wahyu. Yang kedua, bahwa petunjuk Rasul Sallallahu alaihi wasallam adalah menghapus seluruh syariat. Petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menghapus seluruh syariat. Dan yang ketiga, bahwa petunjuk Rasul adalah sebaik-baik petunjuk. Yang keempat, petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling dicintai oleh Allah. Dan yang kelima, petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak akan pernah diterima ajaran petunjuk selain petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi kita baca bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling sempurna petunjuknya, sebagaimana disabdakan beliau, sesungguhnya sebaik-baik kalam adalah kalamullah. Ini menunjukkan bahwasanya firman, ucapan yang paling baik adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata-kata sebaik-baik itu berarti adalah petunjuk paling baik. Karena kata sebaik-baik itu sebenarnya adalah kata pembanding. Ya. Kata sebaik-baik sebenarnya adalah kata untuk membandingkan. Jadi ada petunjuk-petunjuk di dunia ini, yang paling baik adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ucapan-ucapan di dunia ini, ucapan paling baik adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Makanya boleh juga kita terjemahkan petunjuk paling terbaik. Paling terbaik. Sebagian orang mengatakan kata-kata paling ter itu adalah hiperbola, terlalu berlebihan. Tapi yang benar adalah paling baik. Tapi kadang-kadang boleh diucapkan paling terbaik. Karena kata khairul hadi, khair itu artinya dalam bahasa adalah akhyar. Akhyar artinya paling baik. Ini harus kita yakini baik-baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam petunjuknya paling baik. Nah, kemudian pensyarah mengatakan fahuwa akmalun nasi hadyan min haitsuma muamalatihi ma'an nas wa ma'al mad'uwin fa kana hadyuhu ma'an nasi annahu yu'amiluhum bi ahsanil muamalah wa yad'uhum bi ahsani tariqah. Dia adalah orang yang paling sempurna petunjuknya dalam berhubungan dengan manusia dan orang-orang yang didakwahinya. Di antara hidayahnya kepada manusia, beliau berhubungan dengan manusia dengan cara terbaik dan menyeru manusia dengan cara yang terbaik. Kama qala Allah Jalla wa'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala ta'ala, fabima rahmati minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam ayat 4. Dan maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Al-Imran ayat 159. Ya, sekarang penulis atau pensyarah ingin menjelaskan kepada kita bahwa kenapa kita tidak diperbolehkan untuk mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak diperbolehkan menjadikan petunjuk terbaik kecuali petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena tadi beliau adalah orang yang sangat berakhlak di dalam penyampaian dakwahnya. Orang sangat berakhlak di dalam penyampaian dakwahnya. Ini juga salah satu indikasi bahwa petunjuk Rasulullah SAW adalah petunjuk paling terbaik. Karena beliau menyampaikan dakwahnya dengan akhlak yang baik. Kemudian pensyarah membawakan dalil surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang mulia. Di sini ahibati hafizakumullah taala terdapat pelajaran bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa di atas akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia tersebut beliau bawa selalu di dalam kehidupan beliau. Lihat tafsiran dari ayat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri ayat ini. Kata beliau, "Ai wa innaka la'ala dinin 'azim." Wa huwa al-Islam. Kata beliau, "Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." Yaitu maksudnya sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas agama yang agung, yaitu Islam. Yaitu budi pekerti yang agung dimaksud di sini adalah Islam. Budi pekerti yang agung di sini maksudnya adalah Islam. Ini penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga para ahli tafsir generasi tabi'i. Imam Mujahid, Abu Malik, Imam Ismail As-Suddi, Rabi' ibn Anas, Ad-Dhahhak, Ibn Muzahim, kemudian Ibnu Zaid rahimahullah. Bahwa yang dimaksud dengan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maksudnya adalah kamu benar-benar membawa ajaran agama Islam yang mulia. Itu tafsiran pertama budi pekerti yang agung, yaitu Islam. Tafsiran yang kedua, budi pekerti yang agung maksudnya adalah adab yang agung, adab. Adab yang agung sebagaimana ditafsiri oleh Imam Athiyah rahimahullahu taala, bahwa yang dimaksud sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung yaitu beradab yang agung. Beradab yang agung. Ahibati hafizakumullahu taala, sekali lagi ayat ini dibawakan oleh penulis atau pensyarah untuk apa? Menyampaikan kepada kita. Kenapa kita menjadikan petunjuk Rasulullah SAW petunjuk yang paling terbaik? Kenapa tidak boleh mengikuti selain petunjuk Rasulullah SAW? Karena Nabi kita Muhammad SAW selalu di atas agama Islam. Selalu di atas adab yang agung. Ini sebab kenapa beliau membawakan ayat ini. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini, yaitu surat Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ahibati hafizakumullah ta'ala, di sini terdapat pelajaran. Siapa yang ingin berlaku santun, lembut kepada orang lain, maka mintalah kebiasaan tersebut dari siapa? Dari Allah. Berdoalah kepada Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq la yahdiha li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk mendapatkan akhlak yang baik. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Begitu juga doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari buruknya akhlak, dari buruknya perbuatan, dan dari buruknya hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kemudian, ahibati hafizakumullah, sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, seorang mukmin tidak boleh dia bersikap keras. Walau kunta fadzan, bersikap keras, berhati kasar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish albali." Orang beriman bukan suka melaknat, mencaci, berkata kotor, keji, dan kasar. Ini sifat umum orang beriman seperti ini, semestinya. Apalagi seorang pendakwah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Sekiranya kamu bersikap keras. Ya, faddan di sini artinya adalah keras. Kata Imam Nukathir, al-muradu bihi hahuna ghalidhal kalam. Keras dalam ucapan. Keras dalam ucapan. Berhati kasar. Berhati kasar maksudnya adalah law kunta sayyil kalam qasil qalb alaihim lan faddu anka wa tarakuka walakin Allah jama'ahum alaik wa alana janibaka lahum ta'lifan liqulubihim. Kalau seandainya engkau kasar perkataannya, keras hatimu terhadap mereka, maka mereka niscaya akan lari darimu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melembutkan sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka sebagai bentuk pengikat hati mereka. Pengikat hati mereka. Makanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mensifati sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, innahu laisa bifadh wala ghalidh. Beliau bukan orang yang keras ucapannya. Begitu juga tidak kasar hatinya. Wala sakhaba fil aswaq, dan tidak suka berteriak-teriak di pasar. Wala yujzi bisayyi'ati sayyi'a bisayyi'ati sayyi'a, dan tidak membalas kesalahan dengan kesalahan. Walakin ya'fu wa yasfah. Tetapi beliau memaafkan dan lapang dada. Ini penyebab kenapa kita mengatakan petunjuk terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita meyakini bahwa siapa yang meyakini petunjuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik, maka dia kafir. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya seperti ini. Wastaghfir lahum, mintalah ampun kepada mereka. Wasyawirhum fil amri, dan mintalah bermusyawalah dengan mereka dalam urusan itu. Dan ini adalah kebiasaan orang beriman, senantiasa bermusyawarah. Dan Nabi Muhammad SAW banyak bermusyawarah. Dalam perang Uhud beliau bermusyawarah. Kita keluar dari kota Madinah atau kita di dalam kota Madinah menghadang mereka. Di dalam perang Khandaq Nabi Muhammad SAW bermusyawarah. Apa yang harus kita lakukan menghadapi seluruh faksi kekafiran dan kemusyrikan yang menggempur kota Madinah? Bermusyawarah. Ini kebiasaan orang-orang beriman, tidak otoriter, tidak senantiasa mau menang sendiri, tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Nah, kemudian pensyarah mengatakan, فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس بأحسن طريقة ما كان عليه الصلاة والسلام يستعمل الغضب أو الغضب في التعليم كما في قصة الذي دخل وبال في المسجد فأمرهم أن يتركوه حتى يكمل بوله ثم أمر بذنوب من ماء fasubba alaihi thumma da'ahu wa qala lah innal masajida lam tubna li dhalik wa innama bunyat li dhikrillahi azza wa jal. Nah, inilah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajari manusia dengan cara terbaik. Tidak pernah beliau menggunakan kekerasan dan kemarahan dalam mengajar. Seperti kisah tentang seseorang yang masuk masjid dan kencing di sudut masjid. Beliau merintahkan orang-orang untuk membiarkannya hingga orang itu menyelesaikan hajatnya. Kemudian beliau merintahkan untuk menyiramnya dengan seember air. Lalu beliau memanggil orang itu dan berkata kepadanya, sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk itu, tapi dibangun untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Baik. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ini juga contoh petunjuk Nabi Muhammad SAW, petunjuk paling terbaik. Makanya kita menolak ada petunjuk yang lebih terbaik dari petunjuk Rasulullah SAW. Dan siapa yang meyakini ada petunjuk yang lebih terbaik dari petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Nanti kafirnya saya akan jelaskan apa sebabnya. Ini salah satu sebabnya. Yaitu karena Nabi Muhammad SAW petunjuknya sangat santun dan lembut. Sangat berakhlak baik. Di antaranya adalah kisah seorang A'rabi. Orang yang dari kampung Arab. Kemudian datang ke masjid, kemudian kencing. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mau memukulinya. Kencing seenaknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, da'u. Dan ini hikmah. Biarkan dia. Karena kalau seandainya dipukulin kencingnya ke sana kemari. Ini hikmah. Biarkan dia dulu di situ. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk didatangkan seember air. Kemudian disiram. Jadi secara hukum fikih bahwa cara menghilangkan najis kencing orang dewasa adalah dengan dibasuh. Dan cara salah satu cara membasuhnya adalah dengan disiram. Sampai hilang bekas dari najisnya. Baik baunya, warnanya, ataupun rasanya. Kalau sudah hilang, maka sudah cukup. Ini sebagian orang kadang-kadang kalau di datu-datu saya dulu, kalau seandainya ada kencing anak kecil, cucu-cucunya, itu repot banget. Kadang-kadang harus sampai digisik. Ya, padahal tidak perlu seperti itu. Cukup cuma disiram. Kemudian hilang bekasnya. Warnanya, baunya, rasanya, hilang. Maka sudah suci. Ya, sudah suci. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil orang tersebut. Sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk itu, yaitu tidak dibangun untuk dikencingi, tetapi dibangun untuk mengingat Allah. Mengingat Allah di sini maksudnya adalah segala macam yang berkaitan dengan mengingat Allah. Salat, berdoa, berzikir, baca Quran, dan seterusnya. Yang menarik dari kejadian ini, Nabi Muhammad SAW, seorang Arabi yang tadi mau dipukulin oleh orang, ya, kemudian ditanggapi dengan begitu lembut oleh Rasulullah SAW, akhirnya beliau berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan, wala tarhamni ahadan, wala tarhamna ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Ini semua jangan dirahmati. Mau mukuli aku. Maka Rasulullah SAW langsung memberikan penjelasan. Dan mengoreksi perkataannya yang salah. Yaitu beliau mengatakan, laqad hajjarta wasyan. Sungguh engkau telah menutupi yang luas. Rahmat Allah luas, bukan hanya untuk dua orang. Lihat, di sini menunjukkan bahwa dakwah yang santun, lembut, itu diterima oleh manusia. Dan ini memang sulit pada ikhwah. Ada yang sebagian da'i, termasuk yang berbicara, dia kadang-kadang tidak sanggup untuk menahan amarahnya apabila ada orang yang ngeyel dalam kebatilan. Sudah dikatakan itu syirik, sudah dikatakan itu bid'ah, dijelaskan hadisnya, dijelaskan dalilnya, tetapi tetap ngeyel. Tapi kita berusaha, Man yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa yang berusaha sabar, saya Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia sebagai orang yang penyabar. Kemudian pensyarah mengatakan wa ghairu dzalika minal waqa'i allati yata'amalu fiha sallallahu alaihi wasallam fi ta'limihi linnas bi ahsani tariqah wa akmali hadi. Dan kejadian-kejadian lainnya yang mana beliau mempergauli manusia dalam pengajarannya dengan cara yang terbaik dan hidayah yang paling sempurna. Wa min dzalika aidan ma kana yatahammalu min adzan nas wa la yaghdabu idza usia fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wa kana yahlumu 'alal musi amma idzan tuhikat maharimullah fa innahu yaghdabu lillah fa innahu ma kana yaghdabu li nafsihi wa inna ma kana yaghdabu lillah wa hadza syai'un tsabitun anhu fi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam. Di antaranya juga beliau tidak merasa berat dengan gangguan manusia dan tidak marah apabila haknya diganggu. Beliau berlemah lembut dengan yang mengganggunya, sedangkan pasti ada yang mengganggu hal-hal yang diharamkan Allah, maka beliau marah karena Allah. Beliau tidak pernah marah untuk dirinya, tapi beliau hanyalah marah karena Allah semata. Dan ini adalah bukti yang kuat tentang beliau dalam sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk indahnya dan bagusnya petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalau urusan itu berkaitan dengan diri beliau secara personalitas, maka beliau tidak akan pernah marah. Saya beri contoh. Ketika perang Uhud, Abu Sufyan merasa menang. Sampingnya Khalid bin Walid yang waktu itu dua orang ini masih dalam keadaan musyrik. Maka dia mengatakan, "Aina Muhammad?" Da'u. Diam, jangan dijawab. Karena itu berkaitan dengan diri beliau. Tetapi ketika Abu Sufyan mengatakan, "U'lu hubal." Artinya, maha tinggi Hubal. Hubal adalah berhala yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Lanal Uzza wala Uzza lakum. Kami memiliki berhala Uzza dan kalian tidak memilikinya. Saat itu berkaitan dengan hak siapa? Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, rudduh. Jawab itu. Allahu maulana wala maula lakum. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Allah penolong kami. Dan kalian tidak ada penolong sedikit pun. Yang mati di dalam peperangan ini dari kami, maka ia masuk ke dalam surga. Dan yang mati dari kalian masuk ke dalam neraka. Lihat. Kalau sudah berkaitan dengan hak Allah, idzan tuhikat maharimullah, dilanggar larangan-larangan Allah, dihinakan larangan-larangan syiar-syiar Allah, agama Allah, maka Nabi Muhammad SAW yantiqmu lillah. Beliau membalas dendam untuk Allah. Adapun untuk diri beliau, maka sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi syai' fi syai'in qattu illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqimu biha lillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali membalas dendam untuk perkara diri beliau, kecuali ketika hal-hal yang merupakan dihormati oleh Allah dihinakan, maka Rasulullah SAW membalas dendam karenanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian penulis mengatakan atau pensyarah mengatakan, wa kadzalika lamma ja'ahu rajulun yataqadahu dainan fa aghladha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil qawli فهم الصحابة به فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يعطي خيرا مما له على النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه زيادة وقال خيركم أحسنكم قضاء. Demikian pula saat seorang laki-laki datang kepada beliau untuk menagih hutangnya, ia mengucapkan kata-kata kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga para sahabat ingin membalas dengan kelakuannya itu. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkanlah ia karena pemilik hak mempunyai hak berbicara." Kemudian beliau memerintahkan untuk memberi orang itu lebih banyak dari haknya atas bersama dalam membayar hutang. Ini juga termasuk dari kenapa kita meyakini bahwa tidak boleh menganggap ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sang petunjuknya sangat luar biasa, lembut, santun. Kemudian akhlaknya mulia, di antaranya terhadap sahabatnya yang menagih hutang kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhutang. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau memperbolehkan berhutang. Tetapi yang tercela adalah terlalu berlebih-lebihan berhutang. Kadang-kadang tidak mau keluar uang dan akhirnya dia berhutang. Padahal dia mampu untuk tidak berhutang. Ini yang tercela para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubik minal ma'tham wal maghram. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari banyak dosa dan terlilit hutang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idzu bihi minal maghram. Wahai Rasulullah, kenapa engkau terlalu banyak meminta perlindungan dari terlilit hutang? Kata Rasulullah SAW, innal gharima idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf. Orang yang terlilit hutang, kebiasaan maksimalnya adalah jika berbicara pasti dusta. Jika berjanji pasti ingkar. Yaitu, dan ini sifat orang munafik. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang tetapi tidak dalam keadaan terlilit hutang. Ada orang yang menagih hutang dengan mengangkat suara. Dan ini menunjukkan bahwasanya terhinanya orang yang terhutang, yang berhutang. Maka jangan bermudah-mudah untuk berhutang. Al-Syeikh Abdul Karim Al-Khudair rahimahullah, hafizahullah ta'ala berkata, وَالصَّاحِبُ الدَّائِنِ الدَّائِنُ صَاحِبٌ مَعْرُوفٌ لَدَيْ. Orang yang menghutangimu, orang yang paling kamu kenal di dunia ini. Yang menghutangimu, yang paling kamu kenal, paling kamu ingat di dunia ini. Misalkan nih, Aman berhutang kepada seseorang yang seseorang tersebut hadirnya di ujung pojok paling belakang. Aman pasti mencium bau-baunya, ada pinanya sidin di situ. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Abdul Karim Al-Khudair, salah seorang ulama besar di Arab Saudi yang masih hidup sekarang, termasuk anggota Majelis Ulama Besar dan anggota fatwa, beliau mengatakan, wala syakka anna ad-daina dzullun bin nahar wa hamun bil lail. Dan tidak ada keraguan bahwa hutang terhina di siang hari dan gelisah di malam hari. Kenapa terhina? Ini sebabnya. Orang yang menghutangi berhak untuk mengangkat suara. Kata beliau, walau anna hu rafa'a sautahu 'alaik ma qala ahadun ma yalumuhu ahad. Kalau seandainya ada orang yang menghutangimu, kemudian dia mengangkat suaranya kepadamu, maka yang lain tidak akan pernah mencela orang yang mengangkat suara ini. Karena dia tidak mau bayar. Itu namanya terhina karena hutang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Dahu, biarkan. Fa inna li sahibil haqqi maqalan." Yang punya hak, dia berhak untuk berbicara. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Hati-hati, jangan mudah-mudah berhutang. Apalagi sesuatu yang tidak diperlukan. Untuk hanya sekedar keperluan sekunder atau tertiar. Sekunder ataupun perkara yang hanya tahsiniat, kata para ulama. Hanya perkara yang aksesoris saja. Perkara yang bukan primer dalam kehidupan sehari-hari. Aksesoris berhutang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, termasuk kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sabar ketika ditagih hutang dengan mengangkat suara. Kemudian beliau bayar dengan yang lebih baik dari hutang beliau kepada orang tersebut. Dalam hadis ini ceritanya sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhutang seekor unta yang masih anak-anak. Kemudian beliau bayar saat ditagih hutang dengan unta yang sudah dewasa. Mana yang lebih mahal harganya? Yang lebih dewasa. Yang lebih besar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi ahsanuhum qadha'an. Yang paling bagus dari manusia adalah yang paling baik saat melunasi hutang. Ini menunjukkan boleh membayar hutang dengan lebih. Asalkan tanpa syarat, walau dengan isyarat apapun. Asalkan tanpa syarat. Walaupun dengan isyarat. Tidak diperbolehkan. Nah. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kadzalika hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fi ta'amulihi ma'a ahli baitihi. Kana sallallahu alaihi wasallam yata'amalu ma'a ahli baitihi khairul mu'amalah. Khairul mu'amalah wa yaqul khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang arti, na'am. Tafadhal. Demikian pula petunjuk beliau dalam berhubungan dengan keluarga. Beliau berhubungan dengan keluarganya dengan cara terbaik. Dan beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Nah, saya ingin tahu, biar terjadi interaksi. Ini di hadapan saya para suami, kecuali para jomblo. Apa menurut kalian suami yang terbaik itu? Persepsi Anda tentang suami terbaik apa? Nah, siapa yang jawab saya kasih hadiah. Nyokongi. Hanyar-hanyar. Nah, siapa yang jawab saya kasih hadiah. Apa menurut antum sekalian suami terbaik? Karena Rasulullah SAW bersabda di sini, aku adalah suami terbaik untuk istriku. Apa maksud suami terbaik dalam persepsi Anda, wahai laki-laki sebagai seorang suami? Nah, melayani terbaik. Jawabannya salah. Tapi karena menjawab, saya kasihkan siapa yang menjawab. Melayani yang terbaik. Mungkin tidak salah, tetapi kurang. Mungkin ada yang ingin nambahkan? Yang paling banyak memaafkan istrinya. Nah. Baik, apa terbaik terhadap istrinya apa? Akhlaknya. Melayani, memaafkan, akhlak. Nah. Menjauhkan dari neraka. Lihat, berbagai macam persepsi para suami tentang suami terbaik. Maka perhatikan baik-baik. Imam Nawawi rahimahullahu taala pernah menjelaskan kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling dicintai oleh para sahabatnya. Menjadi manusia yang paling dicintai oleh para sahabat. Dan ini nanti bisa kita compare. Sehingga kita paling dicintai oleh para istri. Sehingga menjadi manusia terbaik. Sehingga paling dicintai oleh para istri. Kata Imam Nawawi rahimahullah, Nabi Muhammad SAW menjadi manusia paling dicintai oleh para sahabatnya disebabkan tiga sebab. Yang pertama, husnul manzar. Kebaikan penampilan di hadapan para sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlihat tidak baik penampilannya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Sisiran rambut, berpakaian, bau mulut, bau badan, bentuk tubuh. Maka perhatikan. Penampilan kalian wahai para suami di hadapan istri. Tas pinggang permanen. Dirubah. Kadang lebih hamil dibandingkan istrinya yang sedang hamil. La haula wala quwwata illa billah. Ya, bau badan, ketiak, bau sepatu, bau kentut, bau buang air besar, buang air kecil, bau mulut, jauhkan. Makanya sangat tercela kadang-kadang sudah ngaji, mengenal dakwah, masih ngerokok. Ini tidak pantas. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan dicintai oleh para sahabatnya karena husnul hadi atau husnul ata, maksud saya husnul ata, baiknya pemberian yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti tadi yang dikatakan oleh Ahmad, yaitu melayani yang baik. Maka jangan sampai bakhil dengan istri, kikir, pelit, engken, pemalar. Jangan sampai bakhil dengan istri. Ya, pemberian yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang membuat para sahabat Nabi sangat mencintainya. Bahkan ada seorang yang masuk Islam, kemudian orang ini masuk Islam, kemudian minta hadiah. Pak, ini. Kasih aku hadiah. Kasih. Minta lagi. Kasih. Sampai hadiahnya adalah 2 lembah kambing. Langsung dia pergi ke kampungnya dan mengatakan, ya kaum, aslimu. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Wahai kaum, masuk Islam kalian. Kalau ingin sepertiku. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian hadiah seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Maka berlakulah seperti itu kepada istri. Hah? Sediakan tuh. Ada kisah ulama salaf terdahulu, kalau tidak salah Sulaiman bin Mihran gitu. Al-Amash. Ini Sulaiman bin Mihran bersaing ingin menikahi seorang perempuan. Perempuan ini bingung. Di antara 2 orang ini yang paling baik mana? Yang tidak boleh adalah kita bersaing dengan wanita yang sudah dilamar. Gak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Tapi sebelum dilamar, maka boleh kita berlomba-lomba. Ya. Maka yang satu mengatakan, saya yang terbaik. Yang satu mengatakan, saya yang terbaik. Tapi kalau dilihat, orang ini melihat yang satu. Kalau dari fisik wajah kalah kok. Kalah kok. Dari fisik wajah kalah aku, Jasidin. Tapi kemudian orang ini pintar. Bagaimana engkau dengan duitmu nanti kalau terhadap istrimu? Maka yang satu yang wajahnya ganteng tadi mengatakan, saya akan menghitung apa saja yang keluar dari saya untuk dia. Jadi perhitungan orangnya. Kalau yang ini mengatakan, oh saya tidak. Saya akan sediakan 1 karung, di dalamnya di situ uang, silahkan dia ambil. Kalau seandainya habis, saya akan isi lagi. Kata si perempuan ini, saya akan bersama dengan orang yang ini. Ya. Jangan pelit jadi suami. Perhitungan garing di sariki. Kenapa garing? Bawa obat larang tau kan ikam. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi. Ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mempunyai gelar. Gelarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah la yaruddu sa'ilan. Seorang yang tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Suatu saat beliau mendapatkan surban baru ditenun oleh seorang perempuan khusus untuk beliau agar bisa bersurban yang baik di hadapan para tamu. Baru sekali dipakai, hadiah satu-satunya, dimiliki satu-satunya. Hadiah khusus untuk beliau. Baru-barunya dipakai. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ma ahsana thiyabak. Wahai Rasulullah, surbanmu bagus. Itu berarti orang ini mau. Kata Rasulullah SAW, silahkan ambil. Para sahabat yang lain mengatakan, ma ahsana thiyabak. Bagus kelakuan kamu lah. Sudah Laqad alimta anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaruddu sa'ilan. Engkau sudah tahu sifat beliau, tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Maka orang ini berkilah, sahabat ini berkilah radhiyallahu an, aku memintanya bukan untuk aku pakai, tetapi untuk kafanku nanti. Dan ternyata beliau ketika wafat dikafani dengan kafan kain tersebut yang pernah dipakai oleh jasad yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemberian yang baik. Yang ketiga, husnul akhlak, yang dikatakan akh tadi. Baik akhlaknya. Akhlak Hasan al-Basri dan Abdullah bin Mubarak mengatakan terpancar dari tiga poin. Akhlak yang baik terpancar dari tiga poin. Yang pertama, basatatul wajhi. Wajah yang terlalu tersenyum. Berusaha selalu tersenyum dengan istrimu. Ya, kada berduit, senyum aja di sini. Itu kaful adza, menahan keburukan terhadap istri. Tidak suka KDRT, tidak suka menyakiti. Yang ketiga, badlun nada, suka memberi. Itulah akhlak yang mulia yang ditanamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang baik kepada istri, panggilan sayang untuk istri. Ya. Ini termasuk akhlak yang mulia, termasuk yang disampaikan oleh Mas Iba tadi, yaitu suka memaafkan kesalahan istri. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita tutup kajian ini, saya ingin menambahkan poin yang tidak disampaikan oleh penulis. Kenapa meyakini petunjuk selain Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dibandingkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran? Saya ulangi pertanyaannya, kenapa meyakini ajaran selain ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dibandingkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kekufuran? Paham pertanyaannya? Nah, jawabannya ada dua. Catat baik-baik. Yang pertama, dia mendustakan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Orang ini yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah mendustakan Al-Quran dan hadis. Dan yang mendustakan Al-Quran apa hukumnya? Haram. Dan pelakunya kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalilnya ini, surat Al-Isra ayat 9. Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan paling lurus, paling sempurna, paling baik, paling bagus. Siapa yang meyakini ada selain ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna, mendustakan ayat ini, maka pantas dia kafir. Paham ini para ikhwah? Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kalau berkhutbah, terutama Jumat, beliau mengucapkan fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengatakan ada petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad SAW lebih baik, lebih sempurna, lebih bagus, ini mendustakan hadis. Itulah sebabnya dia kafir. Paham ini? Sebab yang kedua, kenapa orang yang meyakini petunjuk selain petunjuk Rasulullah SAW lebih sempurna dibandingkan petunjuk Rasulullah SAW adalah kafir? Karena berarti dia sudah meremehkan Allah. Berarti dia sudah meremehkan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat petunjuk. Sebaik-baik hakim. sebaik-baik pembuat hukum. Sebagaimana firman Allah, ini dalilnya. Quran surat Al-Maidah ayat 50. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ. Dan siapakah yang lebih baik dari Allah hukumnya untuk orang-orang yang yakin? Saya sering mengatakan ayat yang semisal dengan seperti ayat ini. Apabila ada siapakah yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang yakin. Kata siapakah itu antum ganti dengan tidak ada. Coba sekarang. Dan tidak ada yang lebih baik dari Allah hukumnya untuk orang-orang yang yakin. Makanya saya katakan, sering saya katakan, man di sini ada tussu'al. Huruf untuk bertanya, fi mahalizam yadullu ala nafi. Huruf untuk bertanya menunjukkan kepada pencelaan yang maknanya adalah peniadaan. Makanya kata-kata siapakah ganti coba dengan tidak ada. Dan tidak ada yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang yakin. Jadi siapakah itu bukan untuk apa? Bertanya dijawab, bukan. Tetapi pertanyaan untuk pengingkaran. Maknanya adalah apa tadi? Peniadaan. Itu garis bawahi baik-baik. Pertanyaan untuk pengingkaran maknanya adalah peniadaan. Artinya tidak ada siapapun hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Allah. Itu untuk orang-orang yang yakin. Nah, seperti itu pada ikhwah dirahmati oleh Allah. Ini dua sebab kenapa orang yang meyakini selain hukum Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran. Cukup, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk kepada pertanyaan. Bagaimana cara meyakinkan orang tua kita bahwa petunjuk yang terbaik ialah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena orang tua saya berdalil dengan sabahariannya sudah nangkaya ini, masa salah? Tolong nasihatnya, penjelasannya Ustaz. Maka jawabannya, kalau sebaharian yang seperti ini, maka berarti benar. Jika yang dimaksud sebaharian itu adalah mencontoh Rasulullah. Gitu jawabannya. Sebahariannya, kalau seperti ini, maka itu berarti benar. Kalau yang dimaksud sebaharian itu adalah mencontoh siapa? Rasulullah SAW. Tetapi saya nasihatkan bagi siapa saja yang mendakwahi orang tuanya, maka hendaklah ia mengamalkan surat Al-Isra ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu afan. Surat Al-Isra ayat 23 maksudnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau kita saat mendakwahi orang tua, banyak-banyaklah berbuat baik kepada orang tua. Berbakti, menolongnya, memberi hadiah kepadanya, semakin taat kepadanya, ya. Itu satu. Yang kedua, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang kedua adalah jaga lisan saat mendakwahi keduanya. Jangan mengatakan perkataan ah, jangan menghardik, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Jangan memponis. Pian munka itu musyrik. Ya. Jangan memponis. Didakwahi. sampaikan kebenaran. Tugas Anda menyampaikan kebenaran, bukan tugas Anda memvonis. Sampaikan kebenaran. Dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun. Contoh misalkan, dulu saya pernah dengan guru saya, guru tarekat saya. Waktu saya mau keluar dari tarekat, karena sudah tidak sesuai dengan yang saya yakini, bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Maka saya bertanya kepada beliau, guru, kalau kita di Madinah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad, kalau orang-orang di Madinah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW wafat, dalilnya dari Al-Quran ABCD, dalilnya dari hadis Rasul ABCD. Kalau pendapat kita kayak apalah? Nah, jadi tidak terasa seperti menggurui, tetapi dalam proses bertanya. Ya. Jadi seperti itu, ucapan dengan ucapan yang baik. Kemudian waqfit lahum dzanahadzulli minar rahmah. Kemudian rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Tetap tawadhu di hadapan mereka. Pian pengkada belajar. Mau, mana mau diterima. Susah untuk diterima. Kalau sudah menyombongkan diri, membanggakan diri, tidak merendah di hadapan kedua orang tua. Kemudian yang terakhir, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakan mereka agar mendapatkan petunjuk. Itu empat kaedah yang disebutkan dalam Al-Quran mendakwahi orang tua. Wallahu a'lam. Bagaimana kita menyikapi hukum undang-undang di negara kita yang mana konteksnya banyak menyelisih hukum-hukum syariat Islam? Dan apakah benar negara kita ini negara tagut? Ini saya akan bahas pekan depan lebih dalam. Ya, saya akan gambar nanti kesalahan orang-orang yang mengatakan bahwa negeri kita ini negeri kafir. Kenapa? Karena presidennya tidak berhukum kepada Al-Quran Hadis, karena berhukum kepada Undang-Undang 1945, kemudian rakyat yang setuju dengan pemimpin yang kafir berarti ikut kafir. Kalau rakyatnya kafir berarti halal hartanya dan darahnya. Berarti kalau halal harta dan darahnya, ya, berjalan di pasar hanyar, memakai kalung emas, boleh ditarik. Karena dianggap sebagai harta fai, harta upeti. Ini praktek-praktek di lapangan. Yang akibat dari pemahaman yang keliru tersebut. Maka kita akan jelaskan nanti. Tapi yang jelas, saya mengatakan bahwa apakah benar negara kita ini negara tagut? Kalau seandainya negara kita ini negara tagut, bukan negara Islam, maka yang bagaimana lagi Anda inginkan? Negara bagaimana lagi Anda inginkan? Simbol keislaman yang paling kuat apa? Salat. Rasulullah SAW ketika ditanya, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Ketika kita melihat pemimpin kita mengerjakan kemungkaran, apakah kita boleh memberontak? Kata Rasulullah SAW, la. Ma aqamu fikumus salah. Tidak. Selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian salat. Coba. Masjid di mana-mana. Ya, azan di mana-mana. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dengan mudahnya. Makanya saya sering mengatakan, kalau di dunia ini belum ada Mekah Madinah, Indonesia surga dunia. Kenapa? Makanan halal mudah. Beribadah mudah. Syiar Islam dikerjakan mudah. Coba, Fian, ke negeri-negeri kafir. Yang di situ, mayoritas negaranya kaum kafirin. Dan tidak ditegakkan syiar-syiar Islam. Susah. Mau makan, lihat sertifikasi. Ada nggak halal? Kalau pas sudah ada, lihat lagi di dalamnya, prakteknya. Mereka menerima pesanan haram atau tidak, dan seterusnya. Susah. Ente mau makan di sini, mau ketupat kandangan ada berapa? 1, 2, 3. Nasi kuning ada berapa? Ini subhanallah, nyaman. Tidak ada negeri yang paling indah di dunia ini setelah Mekah Madinah kecuali Indonesia. Paling mudah, paling nyaman. Kalau seandainya yang seperti itu bukan negara Islam, mau negara Islam yang bagaimana lagi? Mau bagaimana lagi? Ada azan, ada sholat jamaah, ada sholat Jumat, ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha, ada kurban, ada syiar-syiar. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang mengagungkan syiar Allah? Syiar Allah di sini adalah ibadah kurban. Ibadah kurban di mana-mana. Ada yang melarang? Tidak ada. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan biasanya yang mengatakan negara-negara taghut ini tidak ada ulama. Tidak ada ulama di dalam. Mereka hanya anak-anak muda yang berpikiran pendek, kemudian mereka, walaupun mereka ada yang mungkin sekolah di Timur Tengah, kemudian titelnya doktor, profesor, tapi anak-anak muda. Tidak ada ulama-ulama tua yang mereka jadikan sandaran. Tolong minta nasihatnya masalah futur, dan bagaimana para ulama salaf menghadapi masa futur, juga bagaimana mengatasinya. Maka jawabannya adalah futur itu wajib adanya. Rasulullah SAW bersabda, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun, wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kana ila ghairi dhalika faqad halak. Sesungguhnya setiap masa beramal ada masa semangat. Baru-baru kenal dakwah, masa semangat. Baru kenal-kenal istiqamah, masa semangat. Bahasa anak muda sekarang baru-baru hijrah, masa semangat. Ustadz di mana kajian, diumpati. Batuk uyuhan. 3 bulan libur. Ya. Nah, kemudian, setiap masa semangat, ada masa lemah. Fatrah. Fatrah itu adalah dari kata-kata fatara yafturu. Yang artinya dalam bahasa Arab, sakana ba'da maharraka. Wastadda wa lana ba'da mastadda. Diam setelah bergerak dengan cepat. Kemudian dia lemah setelah kuat. Itu pasti ada. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membicarakan tentang iman, al-iman yazid wa yang futur. Jawabannya adalah kita mengerjakan kembali cepat-cepat kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibiarkan. Maksudnya paksa untuk mengerjakan sunnah. Futur dalam menuntut ilmu, paksa untuk menuntut ilmu. Luangkan waktu. Futur dalam baca Quran, paksa. Paksa baca, paksa buka. Meskipun baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dia setannya subhanallah. Kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Meskipun setelah dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim baca hurufnya goyang-goyang. Lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Hurufnya goyang-goyang. Halamannya itu aja. Maka terus baca. Sebesar tekadmu untuk taat, sebesar kemudahan Allah engkau dapat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, niscaya kami akan beri petunjuk kepada jalan-jalan kami. Maka cara yang pertama adalah lawan. Futurnya lawan untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Cara yang kedua adalah memvariasi amalan. Saya beri contoh misalkan dalam membaca Quran. Bosan membaca Quran, maka pada saat itu dia mungkin bisa menghafal ayat-ayat pendek, surat-surat pendek. Dia mungkin bisa menghafal doa-doa, bosan lagi, maka dia mungkin bisa baca cerita-cerita para ulama yang menggugah hati dan seterusnya. Asalkan bukan maksiat. Variasinya asalkan bukan maksiat. Dan subhanallah, itu terasa sekali. Dan ini pengalaman pribadi. Terasa sekali bagaimana syaitan mengganggu. Saat kita mau baca Quran itu ngantuk. Kadang kentut. Ya, kadang kita harus wudu. Baru, a'udzubillah minasyaitan rajim. Bekantut. Harus berwudu. Habis itu basah-basah kan gak enak. Itu syaitan mengganggu. Kemudian setelah itu ngantuk. Kemudian setelah itu, kalau kita tutup main handphone, cagat mata. Sampai jam 2. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Benar-benar murni gangguan syaitan. Maka harus dilawan. Nah, yang ketiga adalah seseorang berdoa kepada Allah. Berdoa dengan tulus. Minta, ya Allah, kembalikan semangat itu. Kembalikan kelezatan ibadah itu. Hilang kadang-kadang. Kembalikan kelezatan saya berdoa sambil bisa nangis, mana? Gak ada. Kembalikan kelezatan saya membaca Al-Quran, hilang. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Apakah terdapat kontradiksi antara surah An-Najm ayat 3-4 dengan surah At-Taubah ayat 84? Surah At-Taubah ayat 84 bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tusalli ala ahadin minhum mata ala qabrih innahum kafaru billahi wa la taqum ala qabrih. Mata minhum abada wa la taqum ala qabrih. In wa rasulih wa matu wa hum fasiqun." Wan najmi idza hawa ma dhalla sahbikum wa ma ghawa wa ma yantiqu lahun hawa in huwa illa wahyun yuha. Enggak, tidak ada pertentangan di dalam. Surah An-Najm ayat 3-4 berbicara tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Sedangkan surah At-Taubah ayat 84 membicarakan bahwa janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah seorang yang mati di antara kalian. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Konten isinya, ayatnya tidak ada pertentangan. Pada pojok atas buku terjemah terdapat tulisan meyakini kebenaran hukum tauhid. Apa maksudnya? Meyakini kebenaran hukum tauhid. Membuat perantara. Oh, yang di sini maksudnya ya. Maka maksudnya termasuk pembatal keislaman yang keempat. Yaitu meyakini kebenaran hukum tauhid. Meyakini bahwa hukum yang dibuat oleh Allah itu benar. Hukum yang dibuat oleh selain Allah itu benar, maksud saya. Nah, ini termasuk pembatal keislaman. Hukum yang dibuat oleh selain Allah benar, lebih baik, lebih pas. Itu adalah pembatal keislaman. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafarat. Sebelumnya saya ingin memberikan pengumuman bahwa tanggal malam Jumat depan, bukan ini, Jumat depan, ya, ada kajian di sini, di Masjid Imam Syafi'i, malam Jumat. Ya, malam Jumat, tanggal 20 Februari, malam Jumat. Ada Ustadz saya, Ustadz Zaid Susanto. Secara histori beliau ini adalah yang pertama kali mengenalkan dakwah salaf ke saya. Dan saya kalau teringat jasa-jasa beliau selalu terenyuh. Bagaimana beliau sabarnya mengenalkan dakwah ini kepada kita-kita waktu itu mahasiswa baru. Saya mengenal dakwah salaf ini pada tahun 2001 pas bertepatan dengan 1421 Hijriah. Orang sebuah saya lulusan pesantren yang tidak dikenalkan dakwah salaf di situ. Kemudian alhamdulillah diterima di kota Madinah, di Universitas Madinah. Akhirnya mungkin para kakak-kakak kelas bagi-bagi tugas. Oh, kamu mendakwahi ini, kamu bersama dengan orang ini. Dan beliau ini sampai kadang-kadang tidur di kamar saya. Kemudian kita sama-sama menjelaskan apa saja yang ada di Masjid Nabawi. Dengan begitu santun dan pelannya dan lembut. Akhirnya saya bisa menerima dakwah yang mulia ini. Sampai sekarang mudah-mudahan kita diwafatkan di atas. Maka saya berharap agar hadir di majelis beliau. Alhamdulillah beliau berkenan hadir atas permintaan saya beberapa kali. Meskipun tujuan aslinya adalah kajian di Kapuas, tetapi beliau bisa dia hadir di sini. Dan alhamdulillah saya juga tidak sedang keluar kota. Jadi silakan kita berhadir bersama. Berhadir bersama di majelis beliau, Ustaz Zaid Susanto, hafizahullah ta'ala. Dan berarti kajian di Masjid Utsman bin Affan, malam Jumat, yang saya baru buka juga kajian kitab Tauhid di sana, baru pertemuan pertama. Maka untuk malam Jumat, bukan Jumat besok, tetapi malam Jumat depan, minggu depan, diliburkan. Agar semuanya ikut ke sini untuk menghadiri kajian beliau. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.